Amin ya Allah. Takbir. Masya Allah. Berarti semua mendukung Prabowo itu, alhamdulillah. Supaya Ustaz Somad bisa jadi Menteri Agama. Amin ya Allah. Itu orang pintar, badannya kecil tapi otaknya. Beda dengan saya, badan besar otak tumpul. Itu orang pintar, badannya kecil tapi otaknya. Beda dengan saya, badan besar otak tumpul. Begitulah. Ya, saya kira ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, usiku wa nasi bitaqwa Allah. La ilaha illa huwa Allahu wahid waliyat tawakkalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.